kehidupanku indah. Adakah esok kan ku temui cerita yang indah, kabar tentang damai di tanahku. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kita memang tak selalu sama sejalan. Begitu adanya fitrah manusia, namun haruskah selalu berlawanan arah? Akhirilah, bukankah kita insan yang penuh cinta? Kemanakah semangat yang dulu kita pernah janji tentang satu cinta di tanahku? Ada yang sama, ada yang berbeda. Kita memang tak selalu sama sejalan. Begitu adanya fitrah manusia, namun haruskah selalu berlawanan arah? Begitu adanya fitrah manusia, bukankah kita harus berlawanan arah? Akhirilah, bukankah kita insan yang penuh cinta? Akhirilah, bukankah kita insan yang penuh cinta?